طيب جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، setelah kita sebelumnya membahas bab tasfih al-usul wal-ashum, setelah kita membahas tentang bagaimana pembaginya yang dimakan dengan asal itu, apabila ada pecahan bagian sahamnya, telah kita jelaskan bagaimana cara penyelesaiannya, bisa dengan dikalikan tabayun atau dia dikalikan dengan juz' wifiq atau bagian terkecil dari salah satunya, atau mungkin juga inkisam, mungkin juga bisa dibagikan hasil juz' saham atau bagian dari setiap ahli waris bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Sekarang mu'alif melanjutkan dalam bab mu'amalat ini dari kitab Zadul Mustaqni' tentang bab munasakhah, permasalahan munasakhah. Munasakhah itu seseorang wafat, belum sempat dibagi, kemudian wafat lagi satu lagi. Ya, ini bisa banyak kemungkinan. Bisa jadi terlambatnya dibagi karena memang mereka wafat bersamaan, tiga kakak beradik laki-laki semua tiga umpamanya, mereka berangkat naik satu kendaraan, qadarullah jadi kecelakaan, mereka tiga-tiganya wafat. Setelah diotopsi, dokter menetapkan bahwa ini wafat yang pertama setengah jam seluruh, setelah itu wafat yang ini, yang kedua setengah jam setelah itu wafat yang ketiga. Ya, tentu gak mungkin bisa dibagi hartanya langsung dalam kasus seperti ini. Atau dalam kasus yang per hari ini, pada masa pandemi kita lewati ini, sering kita dengar wafat sehari setelahnya juga wafat adiknya, sehari setelahnya wafat suaminya, dan seterusnya. Dengan demikian, belum masih masa berkabung dan belum sempat dibagi hartanya, kemudian keburu Allah memanggil ahli waris yang lain juga. Ini bisa terjadi munasakhah. Kemungkinan yang ketiga, mereka melambatkan pembagian hartanya, eksekusi pembagian harta warisnya. Ini tentu ada kemungkinan karena kelalaian atau ketidaktahuan akan syariat Allah Azza wa Jal. Kalau karena kelalaian umpamanya, udah tunggu dulu aja, masa baru meninggal sebulan udah langsung pengen hartanya dibagi, ya. Kemudian qadar Allah salah satu wafat. Kalau sengaja ditunda seperti ini, tentulah yang wafat ini terzalimi dia. Dia memang dapat haknya dia, ya, akan tetapi dia tidak sempat menikmati haknya, dibagikan langsung kepada para ahli warisnya. Tentu berbeda harta Anda yang ditanda dengan harta Anda yang diterima oleh ahli waris, tentu manfaatnya bagi Anda berbeda. Maka ini tentu pihak yang menzalimi akan bermasalah dengan yang dizalimi nanti di akhirat. Maka jangan pernah ada di antara para ahli waris bila ada yang wafat keluarganya untuk berani menunda-nunda. Segerakan. Ya. Maka dalam hal seperti ini ada tiga kemungkinan, ada tiga ahwal dan tiga keadaan cara pembagian munasakhah ini. Insyaallah pagi ini kita hanya mungkin bisa menjelaskan perihal nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 mungkin pekan depan karena perhitungannya juga lumayan sedikit, butuh konsentrasi, sehingga para ulama mengatakan pembahasan yang paling berat itu adalah pembahasan munasakhah ini. Ya. Tapi sebetulnya munasakhat itu kalau tidak ingin disatukan semuanya, tidak akan sulit. Meninggal dibagi dulu, meninggal dibagi dulu, meninggal dibagi dulu. Jadi pemanya ada tiga, jadi ada tiga masalah, satu, dua, tiga. Ya, seperti itu. Tapi kalau ingin dijadikan satu semuanya, ini namakan dengan munasakhat. Baik. Takwa Syekh. Ya, namsat. بسم الله فصلا في بيان الأعمال في المناسقة إذا مات شخص قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي apabila seseorang wafat dan belum dibagi harta warisnya sampai wafat sebagian daripada ahli warisnya, fa in warithuhu kal awal, maka jika ahli warisnya sebagaimana yang pertama seperti ikhwah atau saudara kandung, faqsimha ala man baqiya, maka langsung dibagikan hartanya kepada yang tersisa. Nah, ini bentuk yang pertama, tidak repot, alhamdulillah. Nah, idza mata syakhsun wa lam tuqsam tarikatuhu hatta mata ba'du warathatihi فَإِنْ وَرِثُوهُ كَالْأَوَّلْ كَإِخْوَةٍ فَقْسِمْهَا عَلَى مَنْ بَقِي. Jika seseorang wafat dan belum sempat dibagi harta warisnya, hingga wafat lagi ahli waris yang lain juga, ya, dan waris mereka sama dengan yang pertama. Seperti contoh, ada beberapa saudara sekandung, ya, hal seperti ini bagikan kepada yang tinggal. Bagaimana dalam kasus kita tuliskan di whiteboard, kasusnya adalah Pak Amir wafat, wafat umpamanya 2021, wafat dia pada tanggal itu. Kemudian dia punya anak 4 orang, laki-laki semuanya. Istrinya sudah lama wafat, orang tuanya sudah wafat. Hanya 4 ahli warisnya, yaitu umpamanya anak pertamanya Ali, kemudian anak keduanya mungkin Amar, anak ketiganya mungkin Umar, anak keempatnya mungkin apa Ustaz? Usman. Ya. 1/1/2021 wafat bapaknya. Berarti ahli warisnya adalah mereka berempat ini. Pembagiannya 1/1/1/1 dibagi 4 hartanya. Ya. Kemudian masing-masing mereka sama-sama mewarisi. Mereka belum punya istri, belum punya anak yang keempat-empatnya ini. Para mereka akan mewarisi sama. Ayah mereka sudah wafat, ibu mereka sudah wafat, kakek mereka sudah wafat. Ya. Maka ahli warisnya adalah semua saudara-saudara aja. Tidak ada saudari di sini. Maka pembagiannya sama-sama satu, sama-sama satu, sama satu. Ali wafat pada tanggal 2/1/2021. Kemudian Utsman wafat tanggal 4/1/2021. Ya, alhamdulillah setelah itu yang berdua ini alhamdulillah hidup sehat. Lalu mereka berdua akan membagi warisan. Tinggal harta dibagi karena 4/2 sudah wafat dan ahli waris dari yang ahli ini ya saudara-saudara juga, enggak ada yang lain. ayah sudah wafat, ibu sudah wafat, dan dia punya belum punya istri dan tidak punya anak, belum menikah. Begitu juga Utsman sama. Bakti ahli warisnya hanyalah Umar dan Ammar. Maka dalam kasus seperti ini jadikan masalahnya jadi dua bagian saja, dibagi dua saja masalahnya, bagi dua, satu Ammar, satu Umar. Cukup jelaskan ya. Dan ini alhamdulillah tidak terlalu berat masalahnya, tapi setelah ini mungkin kita butuh berpikir banyak. Muasir. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa in kana warasatu kulli mayitin la yarithuna ghayrahu ka ikhwatin lahum banuna fasahih al-awla waqsim sahma kulli mayitin ala mas'alatihi wasahih al-munkasira kama sabaq. Dan apabila ahli waris dari setiap warasatu kulli mayitin, ahli waris setiap yang wafat tidak diwariskan kepada yang lainnya, tidak mewarisi lainnya, tidak mewarisi yang lainnya, ka ikhwatin lahum banun, sebagaimana saudara kandung laki-laki yang memiliki anak-anak. Fasahil awal ula, maka permasalahannya di tasahih yang pertama, kemudian dibagi bagian setiap mayit sesuai dengan masalahnya, dan yang ketiga tasahih pecahan sebagaimana yang sebelumnya. Insyaallah faham Ustaz. Lalu ada misal Ustaz. Pecahan sebelumnya, itu pecahan sebelumnya. Ya. Syekh menjelaskan, tapi mungkin lebih jelas penjelasan Syekh Saleh Fauzan di dalam buku beliau Tashkikatul Mardiyah Sa'il Faradiyah. Masyaallah. Ya. Bisa kita lakukan pada contoh kasus yang tadi juga. Ya. Tapi mungkin akan lebih orang-orang kayak. Ya, tidak ada masalah. Kita coba kasus pada kasus ini. Tapi kita pindahkan lah ya, biar tidak ini tidak di buang. Ali, Ammar, Umar, Utsman. Kasusnya yang pertama, seorang bapak mereka wafat atau ibu mereka wafat, ahli warisnya hanya 4 anak laki-laki ini saja, tentu dibagi 1, 1, 1, 1, dibagi 4, tapi sebelum harta dibagi ternyata Ali wafat. Ya, Ali wafat. Dan Ali punya ahli waris anak umumnya 2 orang. Laki-laki juga. Siapa namanya Ustaz? Ihsan, Iman. Kalau di Arab, Iman nama perempuan. Aiman lah ya. Iman nama laki-laki. Aiman adalah anak dari Ali. Anak dari Ali. Tentu ketika Ali wafat, saudara-saudaranya dapat atau tidak? Sandisan? saudara-saudara tidak dapat, terhalangi oleh anak laki-laki dua orang, Ihsan dan Aiman. Maka yang dapat di sini, kalau tadi masing-masing ngambil lagi, kalau ini tidak, beda ahli warisnya, maka Ihsan dapat satu, Aiman dapat dua. Dalam kasus tadi siapa yang wafat lagi? Amar, Usman. Ya. Kemudian ini kasusnya. Kemudian wafat lagi Amar. Ya. Dia ada anak laki-laki tiga, umpamanya tiga orang. Ya, Amar punya anak laki-laki tiga orang. Siapa namanya, Ustaz? Muhammad. Abdullah. Abdullah. Ahmad. InsyaAllah. Ya. Yang dengan demikian warisan Amar tidak akan jatuh ke Umar dan Utsman. Ya, karena dia punya anak. Maka masing-masing dapat satu, satu, satu. Kemudian dalam kasus tadi Utsman yang wafatkan, ya. Pusing, masya Allah. Kemudian Utsman wafat, ada ahli warisnya anak empat orang, yaitu siapa lagi, Ustaz, nama anaknya empat? Abdurrahman. Abdurrahman, ini satu kata aja biar tidak panjang ini. Khair. Setelah itu Zaid. Setelah itu Zamil. Setelah itu Zain. Zain. Dia wafat. Yang ahli warisnya anak laki-laki semuanya. Satu, satu, satu, satu. Kenapa semua anak laki-laki enggak ada yang lain? Sabar. Ini kita katakan yang ahli warisnya sama semuanya. Nanti kalau berbeda lagi, itu yang ketiga. Pekan depan insyaAllah. Yang ini aja mungkin kita udah repot. Ya. Maka apa yang kita lakukan? Kalau kita bagikan satu persatu, ya dululah. Kan yang wafat dulu Ali. Ya. Ya udah Ali. Ini kan udah meninggal. Dia bilang ke anak-anaknya, Ihsan, Aiman, ini harta kakek, kita bagi dua dulu, kita bagi empat. Pertama bagian bapakmu, bagian pamanmu bertiga, dan bagian bapakmu ambil, bagi dua lah kamu. Kemudian kamu anak-anak dari Amar wafat, yaitu ada Muhammad, ada Abdullah, ada Ahmad. Ya, ini yang bagian bapakmu ambil, bagi-bagilah. Kemudian si Umar pamannya ini mengatakan kepada anak-anaknya Utsman, Khair, Zaid, Zamil, Zain, ini bagian bapakmu, ya, ambil bagi-bagikan ke adik, ke bagi-bagian oleh kalian. Selesai urusannya. Tapi ini kita ingin gabungkan menjadi satu masalah. Ya. Bikin repot, Ustaz, ya terserah. Ini yang kita ada di kitab yang akan kita jelaskan. Ya. Mungkin kita memikirkannya repot, memang agak repot sih. Tapi di satu sisi akan lebih memudahkan untuk pembagiannya langsung. Ya. Maka yang pertama dulu kita lakukan, masing-masing masalah kita tetapkan. Ini masalahnya dari empat, ini masalahnya dari 2. Ini masalahnya dari 3. Asal masalah. Ini asal masalahnya adalah 4. Kita akan ambil jami'ah namanya, atau apa namanya, gabungan dari semuanya ini, ya, gabungan dari 4, 2, 3, 4, ya. Ini kan 2 dari 1, 3 dari 1, 4 dari 1, ya kan? 1 dibagi, maksudnya 1 dibagi yang hak dibagi 2 ini, 1 dibagi 2, 1 dibagi 3, 1 dibagi 4. Berarti antara bagian semuanya tabayun, ya. Kita katakan di sini jami'ahnya namanya, jami'ah penggabung seluruhnya, apa namanya, akumulasinya, terserah nama akumulasi itu apa, jami'ah. Cuman kalau berjami'ah dalam bahasa sekarang di kampus universitas. Baik. Maka apa yang kita lakukan? Kan ini yang asal pertama ini 4. Maka kita tinggal lihat 2 dengan 3 dengan 4. 2 dengan 4 habiskan, ya, inkisam. 4 bisa dibagi 2. 3 dengan 4 tidak habis, tabayun, dan tidak ada juz' wifaq. Ya. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita taruh 12-nya di sini. Ya. Taruh 12-nya di atas asal masalah pertama. Berarti ini langsung dikalikan 4 dikali 12 dia akan menjadi pembagi seluruhnya nanti. 4 dikali 12 48. Masya Allah, 48. Nah, kemudian yang 2 ini tinggal dibagikan 12 dengan 2, 6. 12 dengan 3, 4. 12 dengan 4, 3. Ya udah. Maka bagian terakhirnya adalah, maaf, harusnya ke bawah lagi, cuman whiteboardnya enggak terlalu cukup panjang, qadar Allah, enggak ada masalah. Maka bagian Umar aman, dia kan 1 12, berarti bagiannya Umar adalah 12. Kan satu bagiannya adalah 12, kan 12 kali 4. Berarti bagian Umar adalah 12. Kemudian, wah ini Masya Allah, bagian Ihsan, salah kita nulisnya. Tidak akan repot ini, dan tidak ada masalah lah. Coba. Bagian Ihsan kan adalah 6 kan, ya? 6. Berarti Ihsan, Aiman masing-masing dapat 6 6 6 6. Bagian Muhammad, Abdullah, Ahmad kan adalah 4. Berarti 4 4 4. Masya Allah, muter-muter biasa. Bagian yang terakhir, anak-anak dari Utsman, Khair, Zaid, Zamil, kemudian Zain, adalah tadi berapa tadi? Ini 4. Tentu ini adalah 3. Kan 3 dia, kan dia 4, 12 dibagi 4, 3, berarti bagiannya 3. Ini 12 dibagi 6, bagi 2, 6. 12 dibagi 3, 4. 12 dibagi 4, 3. Ya. Kalau kurang jelas nanti tanyakan, atau harta yang dibagi ini harta Pak Mahmud yang wafat tadi, harta dia yang dibagi. Maka seluruh harta Pak Mahmud dibagi 48 bagian. Umar anak Pak Mahmud dapat 12/48. Kemudian Ihsan cucu Pak Mahmud ya dapat 6/48. Aiman cucu Pak Mahmud anak dari Ali dapat 6/48 dan begitu seterusnya. Kata baik. Saya kira cukup Ustaz. Silakan difoto, mari difoto pun saya kira enggak bakal paham. Yang paling mudah adalah dengan mendengarkan kembali rekamannya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah dua pembahasan terkait dengan bab munasakhat, dan insyaallah untuk bab yang atau pembahasan yang ketiga akan kita lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Dan selanjutnya kami buka sesi soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, silakan di line telepon 021 823 6543. Ya, kita terima telepon yang pertama. Halo. Halo, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Abdul di Jawa, Jakarta. Baik, Pak Abdul silakan pertanyaannya. Pertanyaannya gini Ustaz. Ayah saya sudah meninggal di tahun 2007. Sebentar Pak Abdul. Sebentar. Tahun 2007. Terus namanya siapa, nama ayahnya? Bahar, Bapak Bahar. Pak Bahar wafat 2007. Nah, sampai sekarang kita belum bagi karena kan masih ada ibu. Sekarang boleh dibilang harta rumahnya, rumah yang nama ayah saya itu cuma satu. Yang lain kita ada rumah lagi atau ada tempat usaha, itu semua namanya ibu secara surat, walaupun yang bangun ayah. Tapi kita anggap itu punya ibu, asumsi kita gitu loh. Nah, gimana Ustadz, baginya gimana Ustadz ya? Saya, ibu saya masih ada pada saat 2007 dan punya anak dua. Sebentar, sebentar. Pak Bahar wafat 2007. Ayah ibu beliau masih hidup, ayah ibu Pak Bahar ketika wafat itu? Sudah meninggal Ustadz. Sudah meninggal. Istri beliau di 2007 itu masih hidup. Sampai sekarang masih ada. Anak laki-laki Pak Bahar berapa orang? Saya sendiri Ustaz, satu. Anak perempuan? Satu juga adik saya. Istri dapat 1/8. 1/8? Ya, dapat. Anak-anak dapat sisa dari 1/8. Maka asal masalah atau pembagiannya 8 1 7. Anda lihat televisi antum? Radio Ustaz. Radio ya. Ya. Sisanya 7. Nanti kalau di radio hasil akhirnya aja saya bacakan, nanti enggak ada masalah. Yes. Ya. Nah, laki-laki 2 bagian, nah, perempuan 1 bagian, berarti 3. 7 dibagi 3 ada pecahan. Maka 3 dikali 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Ibu kali 3/24. Anak laki-laki dapat 7 dikali 2 14. Anak perempuan dapat 7/24. Jadi pembagiannya akhi, istri 3/24. Anak laki-laki 14/24. 14/24. Anak perempuan 7/24. 7/24, okay. Ya, itu semua harta Pak Bahar. Ya. Masalah nama ibu tinggal ditanyakan ke ibu. Bukan niatnya untuk mengganggu ketenangan ibu, kan, tetapi mengingatkan, khawatir nanti bila itu bukan hak ibu kan, nanti Allah memurkainya. Kalau umpamanya Pak Bahar dulu hanya pinjam nama saja, maka tinggal ditanyakan ke ibu baik-baik, apakah Pak Bahar atau ayah dahulu yang pakai nama ibu itu, berarti itu milik ibu 100% dihadiahkan ke ibu. Kalau kata ibu iya, ayah kalian sudah menghadiahkan ke ibu, jadi bukan sekedar pinjam nama, ya udah yang itu tidak dibagi warisannya, yang dibagi tidak, hanya yang atas nama ayah. Oh gitu. Ya. Tapi ini Ustaz, kalau apa yang nama ibu itu benar-benar nama ibu, tapi memang betul-betulinnya bangun-bangunnya ayah saya gitu loh. Karena memang ibu yang nama ibu ya, berarti yang beli tanah dan bangunannya si ibu. Tanahnya mungkin tanah, tapi bangunnya ayah yang bangun. Ayah yang bangun berarti bukan milik ibu. Oh itu bukan milik ibu berarti. Ya tanahnya milik ibu. Tanahnya milik ibu. Ya. Berarti yang dibagi adalah bangunannya. Oh gitu seperti. Kecuali ayah Anda dulu ketika bangun, ya dia ataupun setelah membangun ataupun sampai dia wafat dalam keadaan sadar dan normal, dia pernah mengucapkan ya udah itu jadi milik kamu aja ke istrinya. Oh gitu Ustaz. Ya. Yang berikutnya Ustaz, kalau misalnya kalau mamanya ada, tidak ada penyerahan seperti itu, tidak ada ucapan ayah seperti itu, maka yang tanah tidak dibagi, yang rumah dibagi, yang bangunannya. Ibu dibagi 24, gitu ya. Ibu dapat 3/20, istri dapat 3/24, anak laki-laki 14/24, anak perempuan 7/24. Dinilai rumah itu, bangunan, berapa harganya dibagi 24. Karena kita keluarga semua Ustadz yang dapat, kalau dari yang dari Ustadz sendiri kan hitungannya. Misalnya saya rembukan sama adik saya, terus kita kasih tahu lah bahwa ini pembagiannya sekian. Kita relakan dua-duanya, misalnya adik saya rela untuk dianggap udah sama ibu semua, nanti bahwa dianggap nggak ada, nggak perlu dibagi gitu loh Ustaz. Itu boleh nggak Ustaz? Anda dan adik, Anda nggak boleh ngomporin adik. Siapa tahu adik butuh biaya hidup. Oh gitu. Sekarang adik saya juga masih hidup sama ibu saya sih gitu Ustaz. Iya, berarti dia butuh mungkin hidup dengan ibu Anda. Oh gitu. Ya, maka kalau Anda ingin mengikhlaskan, Anda bilang ke ibu dan ke adik Anda, ibu, adik, ini saya akan punya 14/24 dari bangunan. Kalau dinilai bangunan ini tanpa tanah, umpamanya nilainya 300 juta. Yang hak saya 14/24 dari 300 juta itu sudah saya ikhlaskan untuk ibu. Ya. Kalau Anda mengatakan saya tidak ngambil, biarlah itu dibagi ibu sama adik aja. Ya? Itu boleh juga Ustaz ya? Boleh juga, terserah Anda. Oh iya Ustaz. Seperti itu. Jangan komporin adik. Siapa tahu adik butuh, tapi karena enggak komporin, khawatir dia nanti dianggap tidak berbakti kepada ibunya. Oh iya Ustaz. Ya, biar Anda, kalau Anda ingin, kalau Anda yang berkecukupan, Anda saja yang menyampaikan kepada ibu dan adik. Dan status hak Anda itu Anda hibahkan ke ibu saja, ke adik saja, atau dihibahkan kepada dua-duanya. Bagaimana hibahnya, apa rata atau berbeda, terserah Anda. Oke Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Allah barik fi. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya. Cukup jelas insyaallah ya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya yang kedua. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Banten. Silakan, Umu, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai hukum makan sepuasnya. Itu nominalnya lumayan besar, 275.000 rupiah di hotel. Itu hukumnya gimana Ustadz, walaupun ada minuman air putih yang harus dibayar? Dan hukumnya gimana juga, pertanyaan kedua, kalau untuk makan sepuasnya yang nominalnya di bawah 100.000, tapi minum juga itu harus bayar. Itu saja Ustadz, mohon penjelasannya. Jangan dimatikan teleponnya Bu ya. Oh iya iya ya. Yang 270 tadi, atau anggap 300 iya per orang. Ibu perkiraan ibu, itu ghararnya tinggi itu. Perkiraan ibu, ibu makan, bisa makan berapa? Ya kalau untuk saya pribadi sih Ustadz, paling nggak banyak Ustadz, hanya beberapa item itu. Iya, berapa item perkiraan, sampai 100.000, 200.000 atau 150.000? Ya kalau dari kualitasnya sih memang worth it gitu Ustadz, maksudnya dagingnya, terus snacknya gitu. Cuman ya nggak banyak gitu Ustadz, perkiraan ya kalau dihitung secara rata ya 100.000 lah Ustadz. Kalau 100.000 Anda mau bayar? Bayar 300, Anda cuman kemampuan makan cuma 100, mau bayar Anda? Iya, nggak mau sih Ustadz. Ya nggak mau, itu ya saya, itu saya ditraktir gitu Ustadz. Kalau ditraktir nggak apa-apa, berarti ghararnya bukan pada Anda, karena Anda mendapatkan hadiah. Ini namanya hadiah, tidak ada masalah ghoror. Orang menghadiahkan kepada Anda sesuatu yang dibungkus, nggak boleh dibuka ya, kata dia. Iya. Ya, ghoror apa tidak? Ghoror, nggak jelas. Iya. Ya, kalau disuruh beli Anda tidak mau beli, haram hukumnya. Oh. Ya. Iya, Ustaz. Tapi karena itu hadiah, tidak apa-apa ghoror. Oh, begitu Ustaz. Iya. Iya. Kalau yang satu lagi Ustadz, kalau yang makan sepuasnya bayar sendiri, tapi nominalnya sih terjangkau, sekitar di bawah 100.000 gitu. Nah, enggak, umpamanya 75. Iya. Kira-kira ibu bisa makan 75 itu? Atau berlebih? Kira-kira sih bisa Ustadz, karena makannya tuh snack gitu Ustadz. Kayak kalau bisa 75 pas atau lebih-lebih dikit atau kurang-kurang dikit, itu ghararnya sedikit. Umpamanya kemungkinan kalau lagi tidak enak makannya, bisalah makan 65-60-an, beda 15. Tapi kalau pas badan lagi sehat, lagi senang pikiran, mungkin bisa makan 90, beda 15 juga. 15 dibandingkan dengan 75 itu kecil. Ya. Ghoror yang kecil itu dimaafkan. Karena dalam syariat ghoror tidak mutlak diharamkan. Karena seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, kalau ghoror mutlak diharamkan, orang tidak bisa bermuamalat, tidak bisa bertransaksi. Iya. Iya. Iya, Ustaz. Ustaz Afwan, kalau saya bawa anak saya, terus anak saya itu dimakan yang 200.000 itu, 270.000 itu, tapi itu bayar anak saya, tapi porsinya kan anak saya makannya banyak Ustadz, itu tidak apa-apa ya? Maksudnya ya, Anda kan bisa perkirakan kalau anak anak Anda makan bisa perkiraan 270, 260, 150, 150 1/5 baru, 1/5 itu dia enggak kecil. Beda kecil dan besar itu batasannya ya kira-kira di atas 30% itu besar. Di bawah 30%, 20% enggak apa-apa. Oh ya, ya. Masya Allah. Ya, jazakallah khair Ustaz. Allah balik. Penjelasannya ya, barakallahu fi. Baik, barakallahu fi. Jazakallah khair Umu ya yang bertanya, barakallahu fi. Alhamdulillah kita telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kedua. Cukup jelas insyaAllah. Dan yang berikutnya kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Untuk yang ketiga silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Taslih dari Bandung. Pak Taslih di Bandung. Silakan Pak pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barakallahu fiik. Ada anak punya saudara Ustaz. Saudara anak ini kemarin ini meninggal. Kemudian dia punya harta yang banyak. Saudara kandung. Bapaknya, ibu bapaknya udah nggak ada Ustaz. Saudara kandung atau saudara apa? Bukan saudara ini, saudara ya agak jauh juga sih. Agak jauh itu hubungannya apa? Anaknya dari nenek. Anak dari nenek saya gitu loh. Nenek Anda yang dari pihak ibu atau jalur bapak? Bapak. Jalur bapak. Jalur bapak berarti paman Anda. Iya. Paman Anda itu dekat hubungannya. Anda berarti anak saudara dia kan ya? Ya, betul. Itu juga bagian dari asobah. Cuman bila ada asobah lebih dekat, Anda tentu terhalangi. Lanjut. Nah, terus dia tidak punya keturunan, Ustaz. Ya. Dan juga adik-adiknya, kemudian dia tuh anak sulung. Adik-adiknya sudah meninggal. Ya. Nah, pada saat dia nggak punya keturunan, dia bawa anak dari adiknya. Bawa tinggal anak dari adiknya, keponakannya. Keponakannya. Dia diangkatnya sebagai anak angkat. Terus? Terus dia meninggal, meninggalkan harta yang cukup banyak, Ustaz. Terus? Nah, pertanyaannya, itu sebetulnya jadi warisan siapa, Ustaz? Ya. Kita cari ahli warisnya. Yang meninggal ini namanya siapa? Ahli warisnya? Yang meninggal. Yang meninggal, kenapa? Namanya siapa? Di Oneng. Bibi sendiri lupa. Nah, itu agak jauh, jadi Oneng, agak wafat. Iya. Saudara-saudarinya sudah wafat. Saudara-saudarinya sudah wafat. Oneng wafat. Ibu bapaknya udah. Ibu bapaknya wafat. Anak-anaknya tidak ada, istrinya tidak ada. Tidak ada. Apa, suaminya udah meninggal juga. Oh, ini Oneng perempuan. Suaminya sudah wafat. Di Oneng, iya. Suami sudah wafat, anak-anak dia tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Tidak punya anak. Saudara-saudara sudah wafat. Kalau saudara wafat, saudara kandung pindah ke asobahnya, berarti ini tidak ada sabul furud. Pindah kepada asobah. Asobah itu yang mengambil sisa dari ahli waris. Sebaiknya antum ikutin kajian-kajian sebelumnya dari awal tentang waris, tentang asobah. Ada, kalau tidak kita bisa jawab, tidak ada masalah. Cuman ingin tahu lebih rinci, lihat di sana. Ya. Oh. Asobahnya adalah saudara-saudara sudah wafat, saudari tidak ada, dan ke saudari ke bawah tidak ada, terputus ahli warisnya. Saudara, anak saudara, Bu Oneng ini punya saudara laki-laki berapa orang? Dahulu punya saudara laki-laki sebapak si ibu berapa orang? Empat orang, dua laki-laki, dua perempuan. Dua saudara laki-laki, dia punya dua saudara laki yang sudah wafat. Yang pertama saudaranya siapa? Yang laki-laki. Namanya iya. Namanya Ahmad. Yang kedua? Udin. Udin. Ya. Udin. Ahmad dan Udin. Nah, mereka dua-duanya sudah wafat sebelum Bu Oneng. Sebelum Bu Oneng. Bu Oneng mereka sudah wafat. Sekarang Ahmad ini punya anak laki-laki kah? Kenapa? Ahmad punya anak laki-laki kah? Satu kalau nggak salah anaknya. Kok kalau nggak salah? Ya, satu, Ustaz. Satu. Anak. Namanya? Namanya, aduh, saya lupa, Ustaz, namanya siapa? Anggapnya namanya lupa. Anaknya terus laki-laki. Namanya lupa ya. Iya. Ya, satu laki-laki namanya lupa. Yang saudara dari Bu Oneng yang namanya Udin, ada anak laki-laki berapa yang hidup sekarang? Yang hidup sekarang lah. Yang sekarang itu Kang Edet. Satu, Kang Edet namanya. Iya. Edet satu aja. Iya, satu aja. Anak Ahmad satu namanya lupa, dan itu masih hidup. Masih. Ya. Yang diangkat masih. Anak yang mana? Edet atau lupa? Atau dari saudarinya? Yang perempuan, Ustaz. Yang perempuan. Yang anak angkat tidak dapat, yang dapat hanya ini. Harta Oneng dibagi dua. Satu, dua. Jelas, kecuali Oneng memberikan hibah kepada anak angkatnya tadi. Oh, oke. Baik, Ustaz. Jelas. Baik, Ustaz. Ya. Jazakallah. Allah barik fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terjawab yang disampaikan Ustaz dari pertanyaan Bapak, barakallahu fiik ya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di line telepon bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Kami ulangi kembali di 0218236543. Baik, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ummu, dengan siapa di mana? Saya dari Wati di Cilengsi mau bertanya. Baik, silakan, silakan Ummu. Begini. Ya, 2 tahun yang lalu saya menjual rumah. Ya. Apakah saya harus memberi dengan anaknya suami karena saya enggak punya anak? Itu rumah Anda apa rumah suami Ibu? Rumah waktu itu rumah saya yang beli. Anda beli. Kemudian berarti bukan rumah suami ya, rumah Anda kan ya? Iya, tapi waktu itu suami juga pernah sih ngasih uang buat bayar cicilannya gitu. Setelah saya punya uang, terus saya lunasin. Dia ngasih hibah atau maksudnya adalah ingin ikut serta kepemilikan? Ngasih kepada Anda hadiah yang uangnya itu atau dia tetap ingin memiliki bagian dari rumah itu? Oh iya. Yang mana? Ya dia, bagaimana gak kedengeran? Suami Anda ngasih uang dulu itu ingin minta bagian dari rumah atau tidak? Enggak, dia itu waktu dia sudah meninggal. Iya dulu, kan dulu dia enggak mungkin juga dia ngasih uang sekarang sudah meninggal. Iya. Kan kata Ibu tadi suami ikut juga membayarkan. Oh iya. Pada saat dulu itu dia membayarkan, dia ngomongnya saya berarti punya hak di rumah kamu ya. Atau kata dia enggak, itu uang itu hadiah saya untuk kamu. Berarti ya, rumah ya. Ya bagaimana, ya dia ngasih aja tapi saya bayarin gitu maksudnya ke rumah. Tapi dia enggak bilang apa-apa, cuma dia bilang gini, waktu masih hidup ini untuk kamu deh, atas nama kamu gitu. Ya udah, berarti untuk kamu, untuk Ibu. Oh, gitu. Untuk Ibu, tapi kalau Ibu jual ya, tidak ada hak suami di situ. Iya. Tapi kalau Ibu mau ngasih hadiah kepada anak suami, alhamdulillah. Oh, begitu. Ya, cuman hak dia tidak ada. Kalau dia bilang kan dulu ayah kata dia pernah bayarin beberapa kali. Iya. Iya, pernah, tapi ya, ayah atau suami saya itu sudah menghibahkan. Iya, katanya gini, udah ini atas nama kamu aja, katanya gitu. Ya, itu hibah untuk Ibu berarti. Kalau sudah hibah ya enggak ada haknya kan lagi. Saya kan khawatir ya, takut saya salah. Apakah harus memberi kepada anak-anaknya gitu? Tidak. Ya. Oh, alhamdulillah. Ya, cukup Umu, insya Allah cukup jelas ya. Oh, terima kasih ya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, biar saya enggak pusing. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Umu. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi di mana? Saya dari Bogor dengan Abdullah. Silakan Pak Abdullah, silakan. Ya. Ustaz, terima kasih. Saya hanya ingin menanyakan begini. Dulu kakek moyang saya itu kan punya rumah. Taruhlah rumahnya itu harganya sekitar 500 juta gitu. Kemudian pada saat waktu pembangunan rumah itu ada kakek saya yang lain itu kan mereka bersaudara gitu ya. Jadi mereka itu sempat memberikan semacam sumbangan gitu ke rumah itu untuk membangun. Taruhlah rumah 500 juta, sumbangan itu sekitar 50 juta dan klaimnya di beberapa saudara itu bahwa orang tuanya itu masih punya hak di atas rumah yang tadi saya sebutkan. Kira-kira itu hukumnya seperti apa ya? Apakah mereka memang masih dapat bagian dari rumah itu walaupun dibilang awalnya membantu berupa seperti sumbangan kayak gitu, Ustaz. Kira-kira hukumnya seperti apa ya? Dia nyumbang kan ya, saudaranya nyumbang. Sebetulnya bukan dibilang nyumbang sehingga. Tadi kan antum nyumbang. Ah, sorry, maksudnya itu dia membantu untuk pembangunan si rumah yang. Membantu itu meminjamkan uang kah, meminjamkan material kah, atau menghadiahkan? Bilangnya sih hanya membantu nih. Kalau namanya membantu tentu artinya tidak minta apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau ingin minta apa-apa ya, tentu nggak membantu namanya. Apakah meminjamkan atau menjual, bayar bisa nyicil. Kalau dia klaim bahwa ada bagian di situ berarti salah Ustaz ya, kalau gitu ya. Iya salah, dia orang sudah membantu berarti itu milik yang saudaranya itu, sama tadi kasus sebelumnya karena, tadi. Iya karena betul jadi agak sedikit konflik. Jika orang tuanya yang kasih tapi anak-anaknya itu mengklaim bahwa bapaknya itu pernah memberikan semacam bantuan sehingga mereka mengklaim bahwa masih ada bagian atas warisan tersebut gitu. Ya, katakan baik-baik. Kalau orang tua kalian membantu kan ya, ya memberikan bantuan ya. Kalau memberikan, kamu memberikan bantuan ke orang diminta lagi enggak? Harusnya sih enggak ya. Kalau diminta lagi, Rasulullah mengatakan orang yang memberikan hibah lalu ngambil hibah kembali bagaikan anjing yang muntah lalu dimakan muntahnya. Iya. Ya, seperti itu. Clear Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Cuman agar untuk hubungan saudara tadi jadi baik, tidak ada masalah juga. Ya, Anda keluarkan yang 10%-nya dari nilai jual tadi, ya 50 juta tadi ya udah, tidak ada masalah. Yang menjadi anjing kan kalian, yang makan muntah sendiri juga kalian. Ini 50 juta tapi kami bayar dengan cara nyicil. Iya. Kalau saya sendiri sebetulnya sudah juga punya pemikiran bahwa memang kita nggak boleh lagi menuntut seperti itu. Cuman karena saya pengen kejelasan secara hukum Islam seperti apa ya. Ustaz sudah sampaikan, nanti saya akan infokan juga ke mereka gitu. Terima kasih Ustaz ya. Ya Allah barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhi. Satu pertanyaan telepon kami angkat kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya silakan di 021-823-6543. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Nesti Ustaz di Cibubur. Baik, silakan pertanyaannya. Ustaz izin bertanya. Kalau misalnya kita sudah mengetahui mengenai hukum waris, apakah kita wajib ngasih tahu ke saudara kita yang salah dalam dalam pemakaian harta warisan, Ustaz? Ibu, kan Allah mengancam orang yang tidak mengikuti ketentuan Allah dalam termasuk dalam pembagian waris, Allah ancam masuk neraka. Iya. Oh, jadi kita pertanyaannya wajib, apakah wajib ibu mengingatkan saudara ibu agar tidak masuk neraka? Iya, atau gitu. Wajib apa tidak? Wajib. Ya udah. Berarti wajib disampaikan. Oh, gitu. Tapi kan kita takutnya nanti disangkainya kita ingin gitu harta warisan itu, padahal enggak. Kita juga keluarga kita udah cukup, cuma kita mau kasih tahu aja gitu. Itu kan was-was dari syaitan, ntar begini. Ibu sampaikan dia kewajiban, mereka lakukan. Alhamdulillah tidak mereka lakukan, ibu sudah selesai dari kewajiban ibu. Oh gitu. Terima kasih Umu ya. Iya makasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjawab pertanyaan ibu tadi, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Bapak Bambang di Depok, Ustaz. Beliau bertanya, pada tanggal 11 November lalu ayah saya bernama Bapak Suhadi meninggal dunia. Suhadi wafat. Naam. Beliau kata, rahimahullah meninggal 11 November 2021, Ustaz. Beliau meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, Ustaz. Dapat, yang menjadi pertanyaan, yang pertama, berapa bagian ahli warisnya, Ustaz? Dan yang kedua, kami anak-anak rencananya akan meminjamkan bagian ke anak nomor tiga karena dia paling membutuhkan. Bagaimana hukumnya, Ustaz, apakah diperbolehkan? Enam kali delapan, 48 kan ya? Enam. Enam atau enam, 14, 14, 7. Harta Pak Sohadi tadi dibagi 48 bagian. Untuk istrinya dapat 6/48. Nah. Anak laki-lakinya masing-masing dapat 14/48. Anak perempuannya masing-masing 7/48. Nah. Bila salah satu anak mamanya yang bagian anak ayah anak laki-laki ya, salah satunya butuh dan dia mampu membayar, ya, ingin dipinjamkan keseluruhannya, tidak ada masalah. Okay. Nah, tapi dia nanti berhutang kepada masing-masing ibunya, dia berhutang kepada saudara laki, berhutang kepada saudari perempuannya, dia berhutang. Yang 14 tidak berhutang, berarti hutangnya 34 hutangnya berarti ya. Nah, hutangnya 34 kepada ibunya, 6/34 berarti hutangnya 34 bagian. Kepada ibunya 6/34, saudara laki-lakinya 14/34, 7/34 masing-masing, ya, seperti itu. Nah, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fi akhi. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tentang warisan orang tua, Ustaz. Tentang warisan orang tua, akan tetapi ada saudara yang tidak mau membagikan warisan tersebut, Ustaz. Bagaimanakah upaya kita untuk mengingatkannya sekolah khair? Ingatkan akan firman Allah, tidak mau juga ingat dia, untuk dilaporkan ke pengadilan kalau dia tidak mau dan dia menguasai. Kalau tidak mau dia dan dia tidak menguasai, apa maksud menguasai? Sertifikat semuanya di tangan dia umpamanya, dan dia tidak mau, ya, ini kan berarti dia merampas hak saudara-saudarinya, nah, dan hak para ahli waris yang lain. Maka ini bisa dinamakan tindak pidana, namanya mengambil harta orang lain. Bisa anda laporkan ke pengadilan agama untuk diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Andai qadar Allah repot urusannya di pengadilan, anda pun ahli waris yang lain tidak ingin ribut, di akhirat tentu pengadilan Allah Azza wa Jal yang paling adil, dan tentu berat siksaannya bagi yang menghalangi tadi. Tapi tapi kalau bukan di tangan dia dan bisa dijualkan tanpa tanda tangan dia, terkadang notaris meminta tanda tangan ahli waris semuanya. Kalau dia tidak setuju, dia tidak mau. Tapi ini alhamdulillah, karena transaksi tidak melalui notaris umpamanya, cukup bisa langsung, ya, bisa langsung dilakukan oleh waris yang lain. Yang haknya tadi, yang tidak mau tadi, dipegang. Kalau dia enggak mau ngambil, terserah dia. Pokoknya enggak mau, jangan kalian berikan kepada saya, ya, dipegang oleh salah satu saudaranya. Kapan dia butuh dan minta, berikan. Bila dia wafat, berikan kepada ahli warisnya. Nah, jazakumullah khair atas jawabannya, penjelasannya. Demikian akhi, para kalafi, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait dengan harta gono gini, Ustaz, ketika istri ikut terlibat dalam usaha suaminya, kemudian suami meninggal dan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak, dua laki-laki dan tiga wanita. Apakah harta gonogini dan pembagiannya ada untuk istri, Ustaz? Istri, dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Bila istri ikut membantu usaha suami, nah, ya, tergantung dulu akadnya seperti apa. Apa ingin hanya sekedar membantu saja, ingin berbagi susah dan senang dan bahagia hidup, atau sebetulnya sih, ya, kalau dikasih gaji ya pengen lah, kata istrinya. Ya, berarti ditanya sekarang, sebetulnya saya ingin pengen minta gaji, tapi kata kayaknya kondisi sih waktu awal-awal tidak memungkinkan, kalau saya ngambil gaji akan hancur usaha. Nah, tapi setelah membesar saya dilupakan oleh bapak kalian. Padahal itu pada saat itu sebetulnya saya ingin gaji. Ya udah, pada waktu ingin saat gaji itu berapa gaji, perkiraan gaji kalau bekerja sebagai membantu tadi sekian umpamanya, dihitung dari itu dan dikeluarkan. Ya, maka tergantung niat Anda dulu. Hanya sekedar membantu sajakah? Hanya ingin seperti yang pertama atau yang kedua? Baik. Ya, kalau yang kedua tentu dikeluarkan bagian Anda dulu dan sisanya akan dibagi waris. Yang di, sisanya ini Anda juga dapat, istri juga dapat 1/8. Anda punya anak istri? Ya. 1/8. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Beberapa penanya menyampaikan pertanyaan, Ustaz, bagaimana apabila pembagian harta warisan sudah terlanjur terbagi dengan atau tidak sesuai dengan ketentuan syar'i, Ustaz? Bagaimanakah solusinya untuk selanjutnya? Ya, ini kan hak manusia. Hak manusia dengan manusia lain tidak bisa dengan istighfar saja kepada Allah. InsyaAllah. Ya, harus memberikan kepada yang dizolimi atau yang terzolimi, atau minta kemaafannya, dibayar atau diminta kemaafannya. Ya, pertama masing-masing beristighfar kepada Allah, kemudian lihat posisinya Anda setelah dibagi sesuai syariat dengan yang Anda terima sebelumnya, lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama. Kalau lebih besar, harusnya Anda cuma dapat 1/2 kan anak laki-laki, tapi ternyata Anda dibagi rata. Ya, dibagi rata. Berarti Anda mengambil kelebihan. Kelebihan tadi dinilai dengan uang, kelebihannya tadi diberikan kepada anak laki-laki yang berapa orang dia, diberikan kepada mereka. Kalau mereka bilang, kami sudah ikhlaskan, alhamdulillah memang dulu kami tidak tahu, kita tidak tahu, tapi setelah tahu pun kami ikhlaskan, kata anak laki-laki. Ya, ya udah. Kalau itu selesai. Kalau bagi yang dia sudah meninggal, tentu tidak bisa dia mengikhlaskan. Dibagikanlah kepada para ahli warisnya. Ya. Taib, Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan solusinya. Demikian pendengar yang bertanya dan ada dari Kebumen juga. Mudah-mudahan menjadi jawaban yang bermanfaat buat antum, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Iwan di Surabaya. Beliau bertanya, Ustaz, seseorang mengagunkan asetnya di bank untuk mencairkan uang, dan uangnya diberikan ke masjid untuk perluasan masjid, Ustaz. Dan pihak di mana pihak ta'mir di tempat kami sangat membutuhkan uang tersebut dalam tanda kutip darurat untuk pembayaran lahan perluasan masjid yang qadarullah jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada kami sudah habis. Apabila tidak dilunasi sesuai perjanjian, maka dana yang sudah dibayarkan tidak bisa kembali dengan utuh. Padahal itu adalah uang umat. Apakah yang diperbolehkan, Ustaz? Qadarullah, Masya Allah. Harusnya Anda sebagai DKM masjid, pengurus masjid, haram melakukan hal tersebut. Masya Allah. Ya, Anda membeli, membayarkan DP, berharap, kemudian ada resiko. Kemudian, dan ditutup pun dengan pinjaman, dengan mengagunkan tanah, pinjam uang, berarti riba lagi. Sudahlah pertama, Anda menyebabkan dana umat bisa menjadi hilang dengan bayar DP, mungkin bisa, mungkin tidak. Maka yang harus Anda lakukan ke depannya bagi kaum muslimin yang memegang amanah ini, Anda memegang amanah terkadang tidak dapat manfaat duniawi sesen pun juga, tapi mendapat dosa. Astagfirullah. Kan ruginya luar biasa. Nah, kalau orang dapat dosa tapi masih ada dapat uang gaji, ya masih mending. Ini gaji sudah tidak dapat, kerja capek, tapi dapat dosa akibat ketidaktahuan akan syariat Allah Azza wa Jal. Nah, kalau Anda sekarang yang belum melakukannya dan akan melakukan itu, jangan lakukan. Lalu bagaimana perluasan masjid, Ustaz? Setelah ada uangnya, baru ditransaksikan. Atau dengan cara umpamanya, berapa yang terkumpul dulu, beli sebagian sebesar itu. Ya, tidak mau dia, tidak mau, kan tidak ada kewajiban Anda untuk memperluas masjid. Kan bukan hak pribadi Anda. Jangankan itu rumah Allah dan digunakan oleh semua muslimin, rumah Anda sendiri tidak ada kewajiban Anda untuk memperluas. Apalagi ini bukan rumah Anda, ini rumah Allah Azza wa Jal. Masalah sempit segala macam, ya wallahu a'lam. Masjid, kita lihat masjid Al-Haram kapan pun juga enggak pernah enggak sempit. Jadi perlu seberapa pun juga. Diwajibkah bagi pemerintahan mereka untuk perluas? Itu tidak, semampunya lah. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampunya dan jangan memberatkan diri Anda, menghadapkan diri Anda kepada murka Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Iwan ya di Surabaya. Nah, Allah mudahkan insyaAllah urusan antum, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Haddad di Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ASN di puskesmas. Alhamdulillah, saya diberikan kepercayaan menjadi pengelola bantuan operasional puskesmas. Setiap ada pencairan dana, ada sebagian teman-teman yang memberikan ucapan terima kasih dan hadiah atau uang, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Haram Anda terima, karena Anda bagian Anda itu adalah pekerjaan Anda, dan kemudian Anda menerima riswah dari mereka. Dan setahu saya ini juga di dalam aturan ASN dinamakan gratifikasi, ini bermasalah. Kalau jumlahnya di atas 500 ribu bisa merupakan tindak pidana. Secara syar'i, jangankan di atas 500 ribu, dikasih Anda makan siang saja sebungkus nasi aja haram Anda terima. Siapa? Kalau mereka selama ini tidak pernah ngasih sebelumnya, ketika cair mereka ngasih Anda, ini namanya riswah. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Semoga menjadi penjelas sekali ya dalam yang dijawab Ustaz. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila seseorang meninggal memiliki tanggungan hutang, apakah pembagian warisan didahulukan atau bagaimana penyelesaiannya, Ustaz? Hutang dulu dikeluarkan. Kata Allah, min ba'di siyati yusi biha awdain. Warisan itu dibagi setelah dikeluarkan wasiat dan hutangnya. Hutang dia dulu dikeluarkan. Ada, kalau ada wasiat dia dikeluarkan. Kemudian sisa harta yang tinggal baru dibagi waris. Kalau masih ada, kalau habis, ya, tidak ada yang dibagi. Kalau minus hutangnya lebih besar daripada hartanya, tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayarkannya. Lalu bagaimana, Ustaz? Ya, di akhirat. Ya, makanya jangan mudah-mudah berhutang di dunia, beli rumah dengan hutang, segala macam dengan hutang. Ya, di akhirat. Kecuali ada kerabatnya kah atau siapapun dari kaum muslimin yang ingin membayarkannya. Walaupun dalam syariat Islam ini menjadi kewajiban waliul amr, menjadi kewajiban pemimpin kaum muslimin untuk membayarkan hutang rakyatnya. Ya. Tapi dalam prakteknya Rasulullah mengatakan begitu. Innama ana lakum manzilatul walidi liwaladihi. Wa man mata falahu mal fali warasatihi. Wa man mata wa alaihi dain fa alaihi qada'uha. Siapa di antara kalian yang wafat dan dia meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Dan siapa di antara kalian yang wafat meninggalkan hutang, saya yang bayar. Itu ketika baitul mal, harta yang didapatkan dari hasil rampasan perang dan lain-lainnya banyak. Sebelumnya dalam hadis Abu Qatadah, Rasulullah SAW tidak membebankan itu kepada ahli waris. Ketika Rasulullah ingin mensolatkan seseorang dan Rasulullah menanyakan dia memiliki hutang, iya, Rasulullah tidak mengatakan mana ahli waris, bayarkan hutang yang belum saya salatin. Tidak, Rasulullah hanya mengatakan kalian aja menyulati, saya tidak. Ya, dan Rasulullah SAW ketika Abu Qatadah berdiri, dan Abu Qatadah tidak ada hubungan waris dengan yang meninggal, dia mengatakan saya yang bayar dua dinar itu ya Rasulullah. Rasulullah menyulatin. Ya, itu di awal masa hijrah di Madinah. Tapi setelah Allah bukakan harta yang cukup untuk baitul mal, maka Rasulullah mengatakan yang tadi. Dan Imam Nawawi mengantari hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, dan dalam beliau jelaskan juga dalam kitab Al-Majmu', bahwa ini menjadi kewajiban setiap pemimpin setelah Rasulullah SAW, bahwa kewajibannya adalah membayarkan hutang rakyat-rakyatnya dari baitul mal. Jazakallah khair atas jawabannya, penjelasannya. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fiik. Masih kami angkat dari pesan singkat, pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya memiliki simpanan uang yang sudah mencapai nilai nisab dan sudah haul, tapi karena belum mendapat mustahik yang berhak menerima zakat, lalu uang tersebut keburu saya belikan sebidang tanah, sehingga nilai uang yang tadinya senilai nisab menjadi berkurang di bawah nisab. Apakah ada kewajiban saya tetap memberikan zakat mal ini, Ustaz? Jazakallah khair. Kalau sudah masuk temponya, wajib Anda keluarkan. Bila Anda bayarkan, belikan yang lain, tetap wajib. Masyaallah. Tak ada uang lagi, Ustaz. Jual barang yang ada. Karena bila Anda keburu wafat dan kita tidak tahu kita kapan wafatnya, Anda punya hutang zakat. Itu berhutang kepada fakir miskin namanya. Kepada para mustahik zakat kan adalah fakir miskin. Ya. Anda pun dalih bahwasanya tidak menemukan, wallahu a'lam. Anda hidup di mana? Kalau hidup di Indonesia, saya kira semua kita tahu para mustahik mungkin radius 100 meter, bahkan terkadang radius 10 meter pun kita tahu. Jalan kita dari rumah kita keluar, walaupun ya di kiri kanan banyak. Tinggal Anda tanyakan, ya. Tidak punya waktu sih, Ustaz. Anda serahkan ke lembaga zakat yang amanah, biar pindah kewajibannya kepada mereka. Bila mereka tidak amanah, dosanya mereka. Ya, Ustaz. Kecuali kalau tinggal di negara kaya. Tapi di negara kaya pun banyak fakir miskinnya. Yang kaya negaranya, yang lainnya mah miskin. Baik, Ustaz, insyaAllah. Jazakallah khair atas jawaban. Dan demikian akhi yang bertanya, ya. Pada kalau kami angkat, terima kembali via teleponnya bagi Anda yang bertanya secara langsung. Kita masih terima di 0218236543. Ya, baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Baik, Cimahi, Ustaz. Ah, dari Cimahi, silakan. Menanya, saya kan honorer guru, Ustaz. Apa? Guru honorer. Di sekolah swasta. Kalau setiap bagi rapat tuh suka ada yang ngasih hadiah. Itu hukumnya. Yang ngasih hadiah siapa? Orang tua murid atau orang lain? Gimana, Pak? Yang ngasih hadiah orang tua murid atau orang yang tidak ada hubungannya dengan murid? Orang tua murid. Terus? Satu lagi, di lingkungan kita kan kalau ngurus-ngurus kita tuh ke RT, Pak. Nah, itu suka ngasih tip. Anda RT juga berarti? Halo. Halo, ya, Ustaz. Orang yang ngurus lingkungan RT lalu ngasih juga. Anda RT atau bukan? Masyarakat biasa, Ustaz. Ah, masyarakat biasa. Ya, gitu aja, Ustaz. Ya. Yang baik. Yang pertanyaan pertama, seseorang sebagai guru honorer ketika terima raport kemudian orang-orang tua memberikan hadiah, bolehkah atau tidak? Tentu jadi masalah adalah kalau dia sudah digaji, honorer digaji apa tidak? Digaji kan ya, walaupun masalahnya gajinya kecil. Digaji Ustaz tapi tidak cukup, ya kenapa Anda mau? Karena Anda tidak wajib harus bekerja sebagai gaji kecil. Kalau ketika Anda, Pak saya menjadi honorer gaji berapa? 100 ribu sebulan, biaya hidup 5 juta ya, Anda janganlah mau. Tapi kalau Anda mau, berarti itu konsekuensi, dapat gaji namanya. Kalau sudah digaji, haram Anda menerima hadiah tersebut. Tapi kalau umpamanya orang tua tersebut juga kasihan dengan guru-guru honorer tadi, Anda sampaikanlah ke pihak yayasan, ke sekolah swasta kan ya, sampaikan ke pihak yayasan, Pak, kami memang siap menjadi guru honorer gaji 100 ribu satu bulan, ya walaupun kebutuhan ya 2 juta atau 2 juta satu bulan. Dan gambar banyak berbagai alasan, ya. Tolong diakomodasi, tolong diatur orang tua yang ingin memberikan hadiah itu, ya. Mungkin kami minta untuk diserahkan ke pihak yayasan hadiahnya, atau kami terima kabel berikan ke yayasan, kemudian yayasan dibagi ratakan kepada seluruh guru honorer. Kalau itu tidak ada masalah. Kalau pihak yayasan setuju, kalau pihak yayasan tidak setuju, tidak bisa. Baik. Masalah yang kedua tadi, Pak RT mendapat hadiah juga, atau emang sengaja menerapkan biaya, ya? Dan itu adalah untuk pribadinya dia, ya. RT setahu saya juga digaji kan ya? Nah, Ustaz. Walaupun kecil sama masalah juga dengan tadi. Kenapa Anda mau? Itu masalahnya. Kalau tidak digaji tidak ada masalah. Kalau tidak digaji, Anda datang ngajar atau jadi RT tidak digaji, lalu Anda mengatakan ini tidak bagian kerjaan saya ya, karena saya tidak ada gaji. Ya, kalau tidak ada gaji kan tidak ada akad mengikat. Yeah. Maka kalau Anda ingin saya uruskan, ingin anak-anak saya ajarkan atau saya semangat ngajarnya, ya bayar ke saya. Tidak ada masalah kalau seperti itu. Baik, Ustaz, masya Allah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang ada di Cimahi, barakallahu fiik. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitan dan kesimpulan, Ustaz, silakan. Iya. Khawani wa akhwati fillah. Allah telah menjelaskan ketentuannya dalam hidup kita. Ya. Jangan pernah kita melanggarnya. Baik ketentuan dalam harta yang akan kita dapatkan dengan transaksi kita dengan manusia lain. Ada yang dihalalkan Allah, ada yang diharamkan Allah. Jangan langgar yang diharamkan oleh Allah. Nah, lakukan yang dihalalkan Allah. Ataupun harta yang dibagikan langsung oleh Allah melalui kitabnya dengan dalam pembagian waris, jangan kita berani melanggarnya, merubahnya, karena itu berarti merubah ketentuan Allah, akan dimurkai Allah di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bittawfiq. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.